Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi al-akramin wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada malam hari ini, malam Ahad, kita berada di penghujung bulan Rajab, yang insya Allah beberapa hari ini kita akan memasuki bulan Sya'ban, bulan yang disunnahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk kita memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita untuk sampai ke bulan Sya'ban dan terlebih bulan Ramadhan. Kaum muslimin, saudara saya seiman yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah, dalam waktu yang sangat singkat ini di majlis di rumah Allah yang diberkahi ini, kita ingin sama-sama mengkaji, membahas sebuah topik yang harapannya kita mendapatkan tambahan iman, tambahan takwa. Perlu diketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita adalah maha pengampun, maha pemberi ampunan. Karena itu salah satu nama Allah adalah Al-Ghafur. Allah menyayangi hamba-hambanya melebihi sayangnya mereka sendiri kepada diri mereka, atau sayangnya ibu-ibu mereka terhadap putra-putranya. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala salah satu namanya juga Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah tidak ingin dan tidak suka untuk membalas setiap kesalahan hambanya kecuali pada kondisi dan keadaan hamba tersebut telah melampaui batas yang berlebihan. Kecuali pada kondisi sang hamba tersebut sudah tidak lagi mempedulikan panggilan sang Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, maka di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala yang salah satu namanya adalah Al-Aziz, maha perkasa, maha kuat, Al-Qawi, sangat kuat Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qadir, maha mampu, yang sering kita katakan inna allaha ala kulli syai'in qadir. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam menyikapi dosa-dosa hambanya dan sikap-sikap melampaui batas yang dilakukan oleh hamba-hambanya, mengatakan di dalam ayatnya, lau yu'akhidullahu an-nasa ala ma kasabu ma taraka ala dhahrihi min dabbah. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mau membalas setiap dosa yang dilakukan hambanya, satu dosa dibalas, satu dosa lagi dibalas, enggak tersisa lagi di muka bumi satu hamba pun. Sekarang kita saksikan bagaimana kemungkaran-kemungkaran terjadi di bumi Allah. Baru saja dalam perjalanan saya ke masjid, saya mendapati beberapa saudara kita muslim sudah tahu azan dikumandangkan di masjid-masjid. Mereka masih berjual beli, mendapatkan rizki dari sang Razik. Karena nama Allah juga Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki. Salah satu pembelinya sedang mencicipi makanan tersebut. Sementara Allah sudah memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah melalui lisan muadzin, suara azan. Tapi dia enggak peduli memanfaatkan nikmat dari sang Khalik, tapi tidak mau sujud ruku kepada sang Khalik. Ketika diberi nikmat oleh makhluk, ketika diberi kenikmatan, rizki, bantuan oleh makhluk, oleh bosnya, oleh atasannya, oleh temannya, dia siap untuk mengucapkan terima kasih, merendahkan dirinya, membalasnya dengan perbuatan baik lainnya. Allah sang Khalik memanggilnya Ar-Razzaq, tidak dipedulikan. Kaum muslimin yang saya muliakan, itu baru yang terlihat oleh mata kita, kemungkaran yang terjadi. Maka Allah memanggil kepada seluruh hamba-hambanya. Allah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfirudzunuba jami'a. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah berkata, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh jenis dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun, Al-Ghafur, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih terhadap seluruh hamba-hambanya. Allah lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Segeralah kalian bertaubat kepada Allah dari segala dosa, dan segeralah kalian berserah diri kepada Allah dengan mengamalkan syariat-syariatnya, aturan-aturan agamanya yang tertuang di dalam Al-Quran 30 juz dan dijabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya atau hadis-hadisnya. Lengkap. Sebelum datang, kata Allah kepada kalian, azab, balasan dari Allah, kemudian kalian tak tertolong lagi, tak terselamatkan lagi. Dilanjutkan lagi dalam ayat berikutnya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah syariat yang Allah turunkan dengan bentuk yang terbaik, syariat terbaik ini, sebelum datang kepada kalian azab secara tiba-tiba, secara mendadak, dalam keadaan kalian gak merasa bahwa azab atau malapetaka itu, bencana itu datang. Kaum muslimin, saudara saya yang seiman, Allah tak bosan-bosannya memanggil kita. Di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan segeralah bertaubat kalian seluruhnya wahai umat yang beriman ini, kaum mukminin, agar kalian selamat, sukses. Dari beberapa ayat ini, sebelum saya lanjutkan, perlu kita mengambil manfaat bahwa ternyata taubat kembali kepada jalan yang benar, rujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesali dosa-dosa itu merupakan salah satu sebab kesuksesan. Salah satu sebab keselamatan nasib dia di dunia sebelum nanti di akhirat. Kita sekarang mengeluhkan berbagai keluhan umat Islam di negeri ini. Mulai terancam hilangnya ketertiban dan keamanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Keluhan macam-macam lah. Hilangnya ukhuwah. Munculnya pembunuhan-pembunuhan di sana-sini. Pencurian dan perampokan yang lelah telinga kita mendengarnya. Ambisi-ambisi yang membuat seseorang tidak peduli terhadap saudara kandungnya sekalipun. Mengancam negeri ini. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya secara global Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam ucapannya, dalam sikapnya, dalam perbuatannya, selalu dalam bingkai takwa, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan azabnya, maka kata Allah, pasti Allah jadikan untuknya jalan keluar, solusi dari problem. Baik problem pribadi, problem rumah tangga, problem kemasyarakatan, problem negara, negeri secara umum. Allah jamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah jadikan urusan-urusannya adalah mudah. Kaum muslimin yang saya muliakan, negeri ini tak kurang-kurangnya orang pintar. Negeri ini tak kurang-kurangnya orang pandai. Banyak yang pandai di berbagai bidang. Luar biasa. Namun kenapa kenyataan seperti ini sekarang? Banyak keluhan sana-sini. Kekhawatiran-kekhawatiran terhadap nasib bangsa dan negeri ini. Hilangnya wibawa negeri ini di mata dunia internasional. Apa sebabnya? Tak lain sebabnya adalah dosa. Kekuatan kita melemah. Bahkan kita cenderung satu sama lain di berbagai lapisan. Lapisan terbawah hingga yang teratas. Ribut dan berkelahi. Media massa terus menampilkan keributan-keributan, perselisihan dan perkelahian-perkelahian di bidang ekonomi, di bidang keamanan, di bidang politik. Ribut. Apa sebabnya? Bukan karena tidak ada orang pandai di sini. Banyak ide-ide dan saran-saran yang telah dilontarkan. Yang sebenarnya bagus. Tapi kenapa? Tidak kunjung keluar dari problem, justru problem itu semakin banyak. Jawabannya adalah disebabkan dosa-dosa umat. Termasuk saya di dalamnya. Dosa-dosa kita. Kita enggak ingin mengkambing hitamkan orang lain. Kita. Yang dosa-dosanya juga punya andil dalam menimbulkan suasana yang seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى لَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Barang siapa, kata Allah, yang berpaling dari syariatku, Al-Quran yang kita hormati, kita muliakan, enggak kita amalkan. Banyak buktinya. Syariat di dalam Al-Quran ini yang belum diamalkan oleh umat ini. Pandai membaca Al-Quran, fasih di dalam melantunkan ayat-ayatnya. Tetapi kata sebagian ulama terdahulu, kam min ayatin fil Quran yaqra'uhul qari' wal Quran aw wal ayatu tal'anu. Berapa banyak orang pembaca Al-Quran, dia melantunkan bacaan-bacaan Al-Quran, tetapi ternyata ayat-ayat yang dibacanya sedang membicarakan dia. Allah subhanahu wa ta'ala contohnya mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin pria ataukah mukminah wanita ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah aturan, sebuah undang-undang, sebuah syariat, enggak pantas, enggak semestinya seorang mukmin dan mukminah masih mencari aturan-aturan alternatif lainnya yang dibuat oleh manusia, kesepakatan-kesepakatan makhluk ini. Dikarang dan dibuat oleh manusia. Jangan, kata Allah. Enggak pantas. Contohnya, sudah ada larangan dari Al-Quran tentang masalah ini atau masalah itu. Sudah ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita muliakan, kita hormati, kita hargai. Melarang perbuatan A, perbuatan B. Ada yang menjawab, ya, tapi adat istiadat kita enggak membenarkan itu. Wah, kalau kita terapkan, nanti apa kata orang? Masya Allah, Nabi Muhammad mengatakan, jangan kalian lakukan ini, jangan kalian lakukan itu, tinggalkan ini. Ditabrakkan aturan Nabi dengan adat istiadat. Contoh lagi, Nabi memerintahkan dengan perintah A atau perintah B yang sudah disimpulkan dan dicatat oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Nasa'i, Al-Imam Nawawi dan yang lainnya. Ada semua itu. Nabi memerintahkan A, perintahkan B. Waduh, berat. Kalau begini saya enggak bisa mendapatkan penghasilan. Masya Allah. Ayat Al-Quran yang tadi kita baca, itu ada di dalam Al-Quran kita, Pak. Yang kita hormati. Kita muliakan Al-Quran ini. Kalau ada orang menghina Al-Quran, kita marah enggak? marah dan harus marah. Ya. Tapi sayangnya ketika ayat-ayat Al-Quran menjelaskan, menyampaikan aturan-aturan hidup, kita tidak mengamalkannya. Ini satu contoh, belum yang lainnya. Belum aturan-aturan yang lainnya di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ. Segala yang diperintahkan oleh Nabi kepada kalian, segera laksanakan, kata Allah. Dan segala yang dilarang oleh Nabi, segera tinggalkan, kata Allah. Berarti kita harus mempelajari itu. Apa saja yang diperintahkan oleh Nabi, yang sudah ditulis oleh para ulama itu. Apa saja larangan beliau. Contoh saja. Nabi melarang kita untuk mendatangin dukun-dukun. Nabi melarang kita memakai jimat-jimat. Gak cukup waktu saya sebutkan hadis-hadisnya. Tapi satu saja. Nabi mengatakan, Man ata'arrafan au kahina, fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu, lam tuqballahu salatun arba'ina yawma. Barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal, meramal nasib, meramal jodoh, tukang tebak di mana benda yang hilang, sepeda motor saya dicuri orang, kemana Pak Ustadz, kemana Pak ini dan Pak itu, julukannya macam-macam tergantung daerahnya. Oh, yang mencuri ini Pak lari ke arah barat pakai baju hijau, orangnya kulitnya berwarna hitam, ya. Oh iya, cari ke arah barat. Pakai baju hijau. Warna kulitnya hitam. Berarti percaya dia. Terhadap berita sang tukang ramal. Nabi mengatakan, barang siapa yang datang kepada tukang ramal, tukang tebak, bertanya tentang perkara gaib, kemudian dia mempercayainya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sholat lima waktunya, sholat subuhannya, sholat sunnahnya, tahajudnya. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kata lain tertolak. Siapa yang memberitakan ini? Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam. Coba dibuka kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh beliau 1200 tahun yang lalu. Atau kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam Nawawi pada kurang lebih 800 tahun yang lalu. Jadi bukan barang baru. Nabi melarang. Tapi sekarang ini perdukunan, tukang ramal semakin semarak. Semakin menjadi-jadi. Bahkan dengan adanya medsos, media sosial, lebih canggih ramal-meramal itu. Ini contoh yang berada di masyarakat terkait sikap kita terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, maka Allah memanggil kita untuk segera bertaubat. Karena kalau tidak, berarti kita berhadapan dengan Allah yang maha kuat, maha perkasa. Tidak ada satupun yang mampu menghalangi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang mampu menghalangi Allah. Kekuatan manapun bersatu padu di seluruh muka bumi ini nggak akan mampu mencegah iradah dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Cepat bertobat. Para istri yang masih suka melawan kepada suaminya, cepat-cepat tobat. Karena Nabi mengancam dan mengingatkan para istri agar mereka bersikap taat kepada para suami, menunaikan hak-hak suaminya. Juga para suami sebaliknya yang masih menggolimi hak-hak istri, cepat bertaubat. Karena Nabi mengancam itu. Nabi kita, bukan pimpinan kita, bukan bos kita, kepala kantor kita, bukan. Nabi alaihi assalatu wassalam yang mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Kecuali yang enggan enggak mau masuk surga, kata Nabi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, faman ya'ba?" Siapa dari umat ini yang enggak mau masuk surga? Kok aneh? Apa ada? Maka Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, pasti dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menentang, bermaksiat kepada perintahku, syariatku, dialah orang yang enggan untuk masuk surga. Tersisa waktu dari sholat isya berapa menit lagi? Kurang berapa menit Pak isyanya? 5 menit? 10 menit. Terima kasih. Kaum muslimin, saudara seiman, saudara seakidah, seislam, yang semoga Allah persatukan dan Allah kumpulkan kita di surganya bersama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Maka Allah memanggil hamba-hambanya yang masih melakukan kemungkaran. Anak-anak yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya, berani membentak orang tuanya, berani membelalakkan mata di hadapan ayah ataukah ibu terlebih, cepat bertaubat, beristighfar kepada Allah sebelum azab ini turun dalam keadaan kita tidak mampu lagi mencegahnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tubu ilallahi jami'an fa inni atubu ilaihi fil yaumi 100 marrah." Segeralah bertaubat wahai hamba-hamba kepada Allah kalian semuanya, karena sesungguhnya aku Nabi. Nabi, aku dalam sehari bertaubat kepada Allah 100 kali. Dalam sehari. Perhatikan riwayat hadis yang berikutnya. Dari sahabat Abdullah ibni Umar. Di dalam Musnad al-Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmidzi. Sahabat ibnu Umar mengatakan, "Wa in kunna lana'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid 100 marrah yaqul rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim." Sungguh kami, kata Abdullah bin Umar, kalau duduk bersama Nabi, para sahabat dilihat lisannya Nabi itu, gerak-geriknya. Kami menghitung, kata sahabat Ibnu Umar, putra Umar ibnu Khattab, khalifah yang kedua, kami dalam satu majlis bersama Nabi menghitung Nabi mengucapkan rabbighfirli wa tub alayya, wahai Rabbi, Rabbku, ampuni dosa-dosaku dan berikanlah taubat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang, 100 kali. Dalam satu majlis, bukan sehari lagi. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur au innaka antal ghafurur rahim. 100 kali. Nabi memerintahkan umat, tetapi beliau juga mencontohkan dalam kehidupannya. Karena seriusnya permasalahan ini, bahwa dosa-dosa manusia, dosa-dosa hamba berpotensi menghilangkan rasa aman, ketentraman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. kaum muslimin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam sebuah ayat, dan ini mungkin terakhir yang bisa saya sebutkan dalam majelis kali ini, sebuah ayat yang ternyata ayat ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada atau di hadapan para sahabatnya, namun didahului dengan sebuah nasihat sebelum Nabi membacakannya. Apa nasihat itu? Nasihat ini bagi hamba-hamba, orang-orang yang merasa dengan mudahnya rizki datang kepadanya, banyaknya kuantitas materi yang dia terima, atau kesehatan fisik dia, istri dan anak-anaknya, atau banyaknya kawan dan orang-orang yang mengaguminya, merasa bahwa dia sedang diridhoi oleh Allah. Belum tentu. Mari kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu minad dunya 'ala ma'asih fa'lam annahu istidraj." Thumma tala qawlahu jalla wa ala. Kemudian Nabi membacakan ayat di dalam Al-Quran. Sebelum saya bacakan ayat ini, makna dari hadis itu, jika Anda melihat atau mendapati seorang hamba yang Allah limpahkan kepadanya berbagai kenikmatan, berbagai rizki, materi atau fisik, sehat dan seterusnya, buka lapangan pekerjaan ini berhasil, buka bisnis ini berhasil, berkebun berhasil, berternak berhasil, dan seterusnya. Namun kata Nabi, ternyata hamba ini bermaksiat kepada Allah, misalnya bermaksiat dalam bentuk riba, transaksi ribawi. Misalnya dia bermaksiat kepada Allah dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan, memohon keselamatan, kesehatan kepada pohon, kepada penghuni gunung, memberikan sesajen-sesajen kepada penjaga hilir ini ataukah hilir itu, ya. Atau dia bermaksiat kepada Allah dalam bentuk melanggar kedua orang tuanya, atau dalam bentuk menyakiti tetangganya, dan berbagai kemaksiatan yang lainnya. Ketahui, kata Rasulullah, itu bukan keriduan Allah. Tapi ini sengaja Allah ulur-ulur, Allah tunda-tunda azabnya, sampai dia lalai karena sudah dipanggil, diingatkan, tak peduli. Maka Allah mengatakan dalam ayat ini yang dibacakan oleh Nabi kita, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ketika mereka, hamba-hamba yang sudah diingatkan dengan syariat Allah tetapi mereka melalaikannya, melupakannya, enggak mempedulikannya, meremehkannya, tetap bermaksiat, kata Allah, maka sengaja aku bukakan pintu-pintu rizki dari berbagai arah. Sampai ketika dia sudah berbangga, merasa bahwa ini menunjukkan Allah senang kepada dirinya dan ridha kepadanya, berbangga dia di hadapan keluarganya, anak-anaknya jenius-jenius, yang ini jadi dokter, yang ini menjadi teknokrat, yang ini menjadi itu, bangga dia. Diberi anak yang sehat-sehat dan pandai-pandai, jenius-jenius. Lupa diri, Allah bukakan sengaja, ditambah lagi oleh Allah. Sampai akhirnya, saat dia sudah berbangga, datanglah malapetaka, azab, dalam keadaan dia sudah gak bisa bertobat lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam majlis kali ini. Tidak ada yang saya inginkan kecuali kita bersama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tambahan iman, tambahan takwa, dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh. Kita dan anak-anak kita, putra-putri kita, kawan-kawan kita, dan seluruh kaum muslimin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan kepada takmir masjid atas peran dan andilnya. Semoga peran dan andilnya dinilai oleh Allah sebagai amal soleh. Dan jika ada kesalahan kata atau kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.